بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Adda'u wa Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, sebelumnya telah kita baca pasal beliau sebutkan sebagian dari hukuman Allah Subhanahu wa taala karena sebab dosa-dosa yang sepantasnya hendaknya setiap kita senantiasa menghadirkan hukuman-hukuman tersebut, senantiasa mengingatnya supaya kita takut untuk terjatuh kepada perbuatan dosa. Baik, setiap kita akan terjerumus pada perbuatan dosa, maka kita menghadirkan, mengingat hukuman-hukuman tersebut, sehingga kita menjauh darinya. Baik, yang terakhir beliau sebutkan, dosa-dosa tersebut mengeluarkan seorang hamba dari siratal mustaqim. Di dunia ini, dia tercegah, tertutup dari siratal mustaqim, maka akibatnya di akhirat dia tidak akan mampu melewati sirat yang terbentang di atas jahannam. Waliyadzubillah. Taib. Maka yang demikian memberikan peringatan yang keras kepada kita. Peringatan yang sangat keras terhadap kita untuk senantiasa menjauh dari perbuatan dosa. Baik. Berikutnya, qala rahimallahu ta'ala, faslun tafawutul uqubati bitafawuti dzunub. Perbedaan hukuman itu berdasarkan perbedaan dosa-dosanya. Yakni, setiap dosa, setiap kemaksiatan memiliki hukuman yang sesuai sekadar dengan kadar dosa tersebut, kadar maksiat tersebut. Qala rahimahullah, walamma kanati dzunubu mutafawitatan fi darajatiha wa mafasitiha tafawatat uqubatuha fid dunya wal akhirah bihasabi tafawutiha. Maka ketika dosa-dosa itu berbeda-beda derajatnya, berbeda-beda mafsadahnya, kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa tadi, dari satu dosa berbeda dengan dosa yang lain, maka demikian pula hukumannya juga berbeda-beda, baik hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat. Maka besar kecilnya hukuman tersebut sesuai dengan kadar dari dosa tersebut. Qala wa nahnu nadhkuru fiha bi'aunillahi wa husni taufiqihi faslan wa jizan jami'an fanakul asluha naw'an. Maka kita akan menyebutkan tentang perbedaan dosa tadi dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, sebuah pasal yang ringkas yang mencakup. Maka kita katakan asal dari dosa itu ada dua macam. Dosa itu asalnya dari dua perkara. Qala tarku ma'murin wa fi'lu mahdzur. Wa huma dzambani alladzani ibtalallahu subhanahu bihima abawail jinni wal ins. Keduanya adalah, yang pertama, meninggalkan perintah, meninggalkan kewajiban, tidak menjalankan perintah. Itu perbuatan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa. Wa fi'lu mahdzur, asal yang kedua adalah menerjang larangan, melakukan larangan, perkara yang dilarang dilakukan. Dan keduanya ini adalah dosa yang keduanya Allah Subhanahu wa taala menguji dengannya dua bapak jin dan bapak manusia, bapaknya jin yakni iblis. Dia tidak mau menjalankan perintah. Dia melakukan dosa yang pertama yaitu tarku ma'murin, meninggalkan perintah, tidak mau diperintah. Diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam, dia sombong. Dia tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia dilaknat. Dia terlaknat sampai hari kiamat. Wa fi'lu mahdzurin, dan menjalankan, melakukan larangan ini yang dilakukan oleh bapaknya manusia Adam alaihissalam, ketika dilarang untuk mendekat ke sebuah pohon, akan tetapi iblis berusaha untuk menyesatkannya, menampakkan sebagai seorang pemberi nasihat, sebagai orang yang baik, orang yang memberi saran yang bagus. Ya. Kemudian Adam alaihissalam terbawa, dia lakukan, dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dua asal dosa, ya. Meninggalkan perintah dan melakukan perkara yang terlarang. Qala wa kilahuma yanqasimu bi tibari mahallihi ila zahirin ala jawarihi wa batinin fil quluh. Dan kedua dosa ini ditinjau dari tempatnya, itu terbagi menjadi dua juga. Dosa yang zahir, yang nampak pada anggota tubuh, lisannya, matanya, tangannya, kakinya. Wa batin fil qulub, dan dosa yang terletak pada hati-hati manusia tersembunyi. Ini ditinjau dari tempat dosa tersebut. Qala bi itibari muta'alliqihi ila haqqillah wa haqqi khalqihi. Kemudian dua dosa tadi, dua macam itu, ditinjau dari kaitannya, dosa tadi juga terkait dengan dua hak. Yang pertama adalah terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua terkait dengan hak makhluknya, terkait dengan hak sesama hamba, perintah menunaikan amanah, tidak disampaikan amanahnya, atau melanggar larangan, mengambil, mendolimi orang lain pada hartanya, kehormatannya, darahnya. Baik, maka itu terkait dengan kaitan dosa tersebut, terkait dengan dua hak, hak al-khaliq Allah Subhanahu wa taala dan hak makhluknya. Qala wa in kana kullu haqqin li khalqihi fa huwa mutadamminun li haqqihi. Lakin summiya haqqan lil khalqi li annahu yajibu bi mutalabatihim wa yasqutu bi isqatihim. Walaupun masing-masing, ya, semuanya itu terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak makhluk itu juga terkandung hak Allah di dalamnya. Menunaikan amanah tadi, Allah perintahkan manusia menunaikan amanah. Adul amanata li ahliha, ya. Allah perintahkan untuk menunaikan amanah. Berarti menjalankan, menunaikan hak makhluknya tadi, itu juga terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala itu. Akan tetapi itu disebut hak makhluk karena hak itu wajib ditunaikan ketika makhluk itu meminta, menuntut, ya. Kembalikan barang yang kamu ambil kemarin misalkan, wajib dikembalikan karena makhluk orangnya tadi menuntut, karena tuntutan dari makhluk, dan gugur ketika pemilik hak makhluknya tadi menggugurkannya. Sudah saya ikhlaskan, saya ridho, ya, barang yang kamu ambil kemarin pakai saja misalkan, ya, maka sudah gugur, ya. Nah, dari sisi ini disebut hak makhluk, ya. Walaupun itu tadi menunaikan hak sesama makhluk itu juga terkait dengan perintah Allah, ya. Terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, orang yang menunaikan amanah memberikan hak orang lain berarti dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau tidak berarti dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hak makhluk itu juga terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma hadhi dhunub tanqasimu ila arba'ati aqsam. Kemudian dosa-dosa ini terbagi menjadi empat macam. Qala malakiyatin wa syaitaniyatin wa sab'iyatin wa bahimiyah. La takhruj an dhalik. Maka dosa itu terbagi menjadi empat macam. Dosa yang terkait dengan malakiyah, ya, terkait dengan kekuasaan, terkait dengan kekuasaan seseorang. Syaitaniyatin, terkait dengan syaitaniyah, ya, hawa yang dinisbahkan kepada syaitan, perbuatan-perbuatan yang menyerupai syaitan. Wasab'iyatin, perbuatan-perbuatan dosa yang menyerupai perbuatan binatang buas, wabahimiyah, atau dosa-dosa yang menyerupai dengan perbuatan binatang. Dan tidak keluar dari empat ini. Qala fadhunub al-malakiyatu an yata'ata ma la yasluhu lahu min sifatir rububiyyati. Dan dosa-dosa yang terkait dengan perasaan kekuasaan seseorang, ya, adalah seseorang melakukan sesuatu yang tidak pantas bagi dia, bukan hak dia, ya, dari sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kal azamah, seperti seseorang yang menganggap dirinya besar, dirinya agung, wal kibria, sifat kesombongan, jabarut, kemuliaan, al qahr, kekuasaan, ulu, merasa tinggi dibanding yang lain, wasti'batil khalq, dan menganggap orang lain sebagai budak dia, hamba dia, ya, dan yang semisalnya, seperti para penguasa, ya. Maka ini dosa yang pertama. Yadkhulu fi hadza asyirku birrab ta'ala wa huwa naw'an. Maka ini dosa yang paling besar, ya. Peringkat yang paling tinggi masuk di dalamnya dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tadi mengambil sebagian rububiyah, ya, menganggap dirinya memiliki sebagian dari sifat rububiyah. Qala syirkun fi bihi bi asma'ihi wa sifatihi wa ja'alu alihatin ukhra ma'ah. Yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, dan menjadikan sesembahan yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Qala wasyirkun bihi fi muamalatihi, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam muamalah dia, dalam perbuatan dia. Wa hadza tsani qad la yujibu dukhulan nar wa in ahbatal amal alladhi asyraka fihi ma Allah ghairahu. syirik dalam muamalah ini terkadang ya tidak mengharuskan dia masuk ke dalam an-nar, akan tetapi menggugurkan amalan yang dia sekutukan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Salatnya dia salat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melihat ada orang lain memperhatikan dia, maka dia pengin dipuji oleh orang lain tadi, orang yang melihatnya, maka dia gugur amalan salatnya tadi gitu. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Wa hadzal qismu a'dhamu anwa'idz dzunub, maka dzunub malakiyah ini yang terkandung di dalamnya syirik adalah dosa yang paling besar, macam yang paling besar dosanya. Wa yadkhulu fil qaul 'ala Allah bila ilmin fi khalqihi wa amri, dan masuk di dalamnya dosa yang terbesar itu adalah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu tentang makhluknya, tentang perintahnya, menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala katakan ya. Allah berfirman demikian demikian misalkan, padahal bukan firman Allah Subhanahu wa taala, atau Allah perintahkan demikian demikian, oh ini hukumnya wajib, ini hukumnya haram ya. Dia nisbahkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, itu al-qaul 'ala Allah bila ilmin, ini dosa yang besar ya. Taib, kalau perbuatan syirik tadi dia jadikan orang lain sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, para wali, malaikat, para nabi ya, dia beri ibadah, dia sembah, dia ibadahi, dia jadikan orang lain sebagai sekutu bagi Allah, sedangkan orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu menjadikan dirinya sendiri sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala, yakni dari sisi menghalalkan, mengharamkan ya. Oh ini halal, ini haram, oh ini tidak boleh sama Allah ya, padahal tidak demikian itu. Baik, itu al-qaul 'ala Allah bila ilmin, maka dia termasuk dosa yang paling besar. Baik, maka ini perkara yang sangat besar ketika seorang mengatakan tentang hukum Allah Subhanahu wa taala yang tidak sebenarnya. Faman kana min ahli hadhi dzunub faqad naza'a Allah Subhanahu fi rububiyyatihi wa milkihi wa mulkihi wa ja'ala lahu nidda, maka barang siapa yang termasuk dari pelaku dosa ini ya, syirik maupun al-qaul 'ala Allah bila ilmin tadi, maka sungguh dia telah merebut Allah Subhanahu wa taala pada rububiyahnya, pada kekuasaannya ya. Tadi rububiyah Allah mensyariatkan, memerintahkan, menghalalkan, mengharamkan ya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, dia jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padanya. Qala wa hadza adzamu dzunubin dallah wa la yanfa' mahu amal, maka ini adalah dosa terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat. Kalau dosa ini ada pada dia, amalan apapun pada dirinya ya, apapun amalan dia, kalau ada dosa syirik ya, maka tidak bermanfaat amalan tersebut. Lain asrokta layahbatan na'amaluk ya. Taib, qala rahimallah adzunub asyaitaniyah, kemudian yang kedua, dosa-dosa syaitani. Qala wa amma syaitaniyatu fattasabbuhu bisyaitan fil hasadi wal baghi wal ghis wal ghil wal khita wal makr wal amri bimahasillah wa tahsiniha wa nahyi an ta'atihi wa tahjiniha wal ibtida' fi dinihi wa da'wah ilal bid'ah wa dolal. Sedangkan dosa-dosa syaitani, dosa-dosa yang menyerupai setan, dosa-dosanya setan adalah menyerupai setan di dalam perkara hasad, iri, ya, bagi dalam perkara kezaliman, ya, permusuhan, ghis dalam perkara menipu, ghil, ya, dengki, ya, tidak makar, itu muslihat, ya, menampakkan suatu yang baik, tetapi sebaliknya itu khida', ya, makar, ya, memberi mafsadah kepada orang lain dengan sembunyi-sembunyi, dan perintah mengajak kepada kemaksiatan, maka itu dosa setoni, ya, mengajak manusia kepada perbuatan dosa. Ya'murukum bisu'i wal fahsya, ya. Wa tahsiniha, dan dia memperbagus perbuatan dosa itu. Oh ya, itu bagus, wah itu luar biasa, wah itu, dan seterusnya diperindah dosa-dosa itu. Dianggap ini perbuatan yang luar biasa, ini perbuatannya laki-laki, dan seterusnya. Sebaliknya, melarang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjelekkannya, menampakkan buruk ketaatan, ya. Orang yang rajin beribadah, orang yang taat itu digambarkan dengan gambaran-gambaran yang buruk, ya. Orang yang tidak gaul, ya, orang yang seterusnya dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Wal ibtida' fi dinihi, dan mengada-ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, membuat perkara-perkara baru dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengajak kepada bid'ah dan kesesatan. Qala wa hadzan nau yalin nau al awwala fil masadati wa in kanat mafsadu dunah. Maka jenis yang kedua ini, dzunub syaitani, ini peringkatnya setelah peringkat dosa yang pertama tadi, dzunub al-malakiyah, ya. Qala faslun adzunubus sab'iyyati wa masab'iyyah fa dzunubul udwan wal ghasbi wasafik wasafkid dima wa tawassub 'ala du'afa wal 'ajizin. Dosa-dosa yang seperti binatang buas itu adalah dosa-dosa permusuhan, memusuhi orang lain, ghasab, merampas harta orang lain, safkut dima, menumpahkan darah orang lain, ya. Tawassub ala du'afa wal ajizin, menyerang orang-orang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, ya, diserang. Wa yatawalladu minha anwa'u adzan nau'il insani wa jur'ati 'ala dzulmi wal 'udwan. Maka muncul darinya, dari dosa-dosa satu ini, berbagai macam gangguan kepada manusia, ya, dengan berbagai macamnya. Itu dari jenis dosa-dosa sabuk ini, ya, binatang buas, ya. Taib. Qala wa amma dzunub al-bahimiyatu fa mithlu syarrah wal hirsi ala qada'i syahwatil batni fal farj. Ini jenis yang keempat. Dosa-dosa yang seperti binatang, ya, binatang ternak, binatang-binatang ternak yang tidak buas. Maka contohnya adalah seperti tamak, ya, sarah, ini tamak yang besar, ya. Siddatu tamak, sangat ambisius, ya, untuk memenuhi kebutuhan syahwat perut dan kemaluannya, ya. Ini binatang ternak, ya. yang ada pada dia adalah makan dan nikah saja, ya. Tidak ada yang lain. Kemana-mana yang dicari makanan, ya, untuk memenuhi syahwat perut dan kemaluan dia, ya. Maka ini dosa bahimiyah. Nah, wa minha yatawalladu zina wasariqah. Maka dari jenis ini muncul perbuatan zina, ya. Karena ambisinya hanya memuaskan syahwat farjinya, sariqah, mencuri, ya. Karena semangatnya, ambisinya hanya untuk memenuhi kebutuhan perut dia. Kalau ndak ada, ndak punya, ya mencuri. Wa aklu amwalil yatama, makan harta anak yatim. Maka pelakunya itu dosanya jenis bahimiyah ini, ya. Seperti binatang, binatang ternak untuk memenuhi syahwat perut dan farji dia. Dia makan harta orang lain, tidak peduli halal apa haram. Qala wal bukhlu wasuh. Nah, karena sangat ambisi untuk memenuhi perut dia, maka dia pun bakhil. Ya. Yastaid lihat, wala yastaid lihut. Ya. Dia siapnya itu sudah datang sini, bawa sini. Ya. Tapi tidak pernah ngomong, ini ambil, tidak tahu, tidak pernah. Ya. Yang dia tahu katanya hanya, mana, ambil, dia ambil. Ya. Tidak pernah beri, ya. Hanya ngambil saja, tidak mau beri. Ya. Kenapa? Karena sangat berambisi untuk memenuhi kebutuhan perut dan kemaluannya tadi. Ya. Maka khawatir dia berkurang hartanya. Wasuh, ya, suh ini siddatul bukhl, ya. Wal juben, nah, maka kelaziman orang yang pelit, orang yang kikir, ini penakut, ya. Pelit itu takut untuk mengeluarkan harta dia, iman, hartanya berkurang nanti, ya. Nah, juben itu pelit untuk memberikan tenaga dan jiwa dia. Nanti kalau saya ke sana nanti jatuh sakit kaki saya, ya. Penakut dia. Nanti saya kalau ke situ nanti terpotong tangan saya, ya. Penakut dia. Tidak berani mengorbankan jiwa dan raganya. Ini juben, ya. Kalau bukhl, ya itu tidak mau mengeluarkan harta, nanti kurang harta saya. Nanti saya kelaparan. Baik. Maka itu kelaziman orang yang bakhil itu biasanya orangnya jaban, ya, penakut. Qala wal halak wal jaza, ya, kecemasan, kepanikan, ya, ini bahimah. Ada suara keras sedikit, ya, binatang ternak itu langsung takut, ya, naik kepalanya, ya, teriak-teriak dia, kuek-kuek, ya. Ketakutan, ya. Ini bahimiyah, ya. Itu tadi karena bakhilnya, ya, kemudian jabannya dia, ya, sangat sangat penakut, ya, sangat panik, ya, ada sesuatu langsung panik, ya, cemas, ya. Dan yang lainnya, ya. Nah, wa hadzal qismu aktsar dzunubil khalqi li ajzihim anil dzunub as-sabu'iyati wal malakiyati. Nah, dosa bahimiyah ini jenis-jenis seperti binatang ternak tadi, ini mayoritas dosanya manusia, ya. Kenapa? Karena mereka tidak mampu melakukan dosa-dosa sabuk tadi seperti binatang buas tadi, menyerang, ya, ghasab, menumpahkan darah, ya, menyerang orang lain, tidak punya kemampuan. Maka dosa yang seperti bahimah tadi, wal malakiyah, demikian pula dosa-dosa seperti para penguasa tadi tidak mampu, ya. Qala wa minhu yadkhuluna ila sa'iril aqsam. Akan tetapi dosa bahimiyah ini tadi itu terkadang ya akan mengantarkan seseorang pada peringkat berikutnya, dosa sabuk ya. Kemudian naik berikutnya dosa syaiton, berikutnya naik kepada dosa malaki ya. Fa huwa yajurruhum ilaiha bizimam. Fa yadkhuluna minhu ila dzunubi sab'iyyati, tsumma ila syaitaniyati. Tsumma ila munaza'ati rububiyyati wa syirki fil wahdaniyati. Maka dosa bahimiyah ini akan menyeret pelakunya ya dengan tali kekang ya, seperti sapi yang di tusuk hidungnya itu dikekang, diseret oleh dosa-dosanya tadi, dimasukkan kepada dosa sabu'iyah ya. Baik, perhatikan, dosa bahimiyah tadi itu hanya urusannya perut dan kemaluannya saja, pokoknya kenyang, pokoknya syahwatnya terpenuhi ya. Nah, ketika dia tidak mampu untuk memenuhi syahwatnya tadi ya, terpaksa ya, satu keadaan misalkan ya, ada orang lemah membawa harta, akan dia rampas ya kan. Nah, ini naik dosa dia dari bahimiyah kepada sabu'iyah, seperti binatang buas tadi ngerampas harta orang lain ya, terpaksa ya. Dosa bahimiyah tadi contohnya peminum khamr ya, wah tidak punya uang, sudah dia pengen minum ya, cari-cari harta orang lain dengan cara apapun ya, dia sudah sangat terdesak ya, ima dengan tadi menyerang orang yang mencopet atau mencuri ya, ghosob ya, dengan merampok ya, itu berarti bertingkat menaik kepada dosa sabu'iyah seperti binatang buas tadi. Asalnya seperti binatang binatang ternak tadi, hanya perut dan farjinya yang dia pikirkan. Nah, ketika terdesak sudah tidak punya harta, maka dia ghosob, kemudian merampok dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau sudah misalkan dia berhasil dosa itu ya, menjadi perampok terkenal ya, ditakuti orang ya, preman yang ditakuti orang ya, banyak pengikutnya ya, naik dia pada dosa setoniah ya, dia ngajak kepada kemungkaran ya, mencegah dari ketaatan, ini dosanya setoni ya, naik. Nah, sudah kalau tadi terus sudah merasa kuat ya dan seterusnya, nah dia akan naik lagi dosanya kepada peringkat dzunub malakiyah tadi ya, menganggap dirinya orang yang luar biasa ya, memiliki kemampuan dan seterusnya ya, menjadikan dirinya sebagai sesembahan ya, seperti Fir'aun ya. Taib, ini dosa ya berkelanjutan ya, bertahap dari yang paling rendah, paling ringan ya, paling kecil ya, dosa bahimiyah, kemudian akan naik seperti sabuk, kemudian seperti setan, kemudian seperti para penguasa tadi ya. Taib, wa man ta'ammala hadza haqqat ta'ammul, maka kesimpulannya barang siapa yang memperhatikan peringkat-peringkat ini dengan sebenar-benarnya, tabayyana lahu anna dzunuba tihlizu syirki wal kufri wa munaza'atillahi fi rububiyyatihi, maka menjadi jelas bahwasanya dosa ya, apapun dosa itu, sebesar apapun dosa itu merupakan ruang depan ya, dihlis itu bangunan yang ada di depan itu ya, tempat masuk kepada kesyirikan ya dan kekufuran ya, jalan masuknya kesyirikan dan kekufuran, dan menentang Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya ya, itu tadi. dari urusannya pertama cuma perut saja, ya. Kemudian naik karena tidak terpenuhi syahwat perutnya, maka dia akan merampok, ya. Seperti sabu menyerang orang lain. Kemudian kalau sudah lewat pada peringkat tersebut, maka dia akan mengajak kepada kemungkaran, mencegah dari ketaatan seperti setan, ya. Dosa dzunub setania, kemudian akan naik pada dosa syirik tadi, yaitu perbuatan perbuatan dosa, ya. Maka dosa itu adalah pintu masuknya kesyirikan dan kekufuran, ya. Baik, maka sepantasnya bagi setiap kita untuk berhati-hati, ya, siaga, ya, jangan sampai terjatuh kepada pintu-pintu kesyirikan dan kekufuran, ya. Taib qala rahimahullahu taala faslun adzunubu kaba'ir wa shagha'ir. Pasal bahwasanya dosa-dosa itu adalah terbagi menjadi dua, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Qala qad dalal Al-Qur'an was sunnatu wajtima'us sahabati wat tabi'ina ba'dahum wal a'immati ala anna minadzunub kaba'ir wa shagha'ir. Qala Allahu ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' sahabat tabi'in dan para imam setelahnya menunjukkan bahwasannya dari dosa-dosa itu ada dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dari Alkitab, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan hapuskan dari kalian dosa-dosa kecil kalian, ya. Seseorang yang menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapus dari dia dosa-dosa kecilnya. Wa qala ta'ala alladzina ajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Demikian pula yang menunjukkan dosa terbagi menjadi dosa besar dan kecil, firman Allah taala dalam surat An-Najm ayat 32, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang kecil, kecuali dosa-dosa kecil. Wa fi sahih radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza stunibatil kaba'ir. Salat yang lima waktu, salat Jumat kepada Jumat berikutnya, Ramadan kepada Ramadan berikutnya adalah penghapus antara keduanya, menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya dengan syarat ketika dia menjauhi dosa-dosa besar. Taib qala wa hadhil a'malul mukaffiratu laha salatu darajat. Maka amalan-amalan soleh yang menghapuskan dosa-dosa itu ada tiga derajat. Qala ihdaha antak surah antak firi sagair li da'fiha wa da'fil ikhlasi fiha wal qiyam bi hukukiha biman zilatid dawa'id da'if alladhi yankusu an muqawamatid da' kamiyatan wa kaifiyah. Yang pertama, amalan-amalan tadi hanya menghapus dosa-dosa kecil karena amalannya lemah, ya, dari sisi keikhlasannya, dari sisi menegakkan hak-haknya, hak-hak amalan tadi, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya tidak sempurna, gitu. Maka kedudukan amalan tadi penghapus itu seperti obat, obatnya lemah, obatnya tidak mujarab, maka dia tidak mampu melawan penyakit itu dengan sempurna, ya, dari sisi jumlahnya, ya, jumlah obatnya dengan penyakitnya kalah obatnya. Kemudian dari sisi kaifiahnya, ya, cara pengobatannya tidak tepat, ya, maka sakitnya tidak sembuh total, gitu. Qala tsaniyah antuqawi masoghair wala tartaqi ila takbiri syai'in minal kabair. Yang kedua, ya, derajat yang kedua, amalan yang menghapuskan dosa tadi, dia mampu melawan dosa-dosa kecil tadi, habis dosa-dosa kecilnya, ya, dibersihkan semua dengan amalan tadi, tetapi dia tidak mampu untuk menghapuskan dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa kecilnya habis semuanya dengan amalan-amalan tadi. Tetapi amalan tadi tidak mampu untuk menghapuskan dosa-dosa besar. Taib qala salisa, kemudian peringkat yang ketiga, antaqwa ala takfiris shagair wa tabqa fiha quwwatun tukaffaru fiha ba'dul kabair. Amalan-amalan tadi memiliki kekuatan yang besar menghapuskan dosa-dosa kecil, habis semuanya dosa kecilnya, terhapuskan semuanya. Dan kekuatan amalannya tadi masih ada, masih punya kekuatan untuk menghapus sebagian dari dosa-dosa besar. Maka itu tadi dari sisi kuat dan lemahnya keikhlasan seorang hamba dalam beramal tadi, ya. Semakin kuat keikhlasannya, semakin kuat amalannya, semakin banyak dosa-dosa yang dihapuskannya. Qala fata'ammal hadza fa innahu yuzilu anka iskalatin katsirah. Maka perhatikan ini. Maka sungguhnya dengan memahami ini akan hilang darimu banyak muskilah, ya. Amalan itu berderajat, ya, tidak sama. Amalannya sama tetapi nilainya berbeda, ya. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi lahuna. Nasallallahu taufiq li jami. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.